إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصاً الروح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Melanjutkan dari pembahasan kita di hadis yang ke-24. Kemarin kita telah membahas bagian pertama dari apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadisul qudsi, kullukum inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kali ini kembali Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum, semua dari kalian dhalun, lalai, tidak mengerti, tidak faham mengenai syariat, bagaimana beribadah kepadaku, bagaimana berzikir kepadaku, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, orang yang aku beri taufik keimanan dengan segala yang datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahduni, maka hendaknya kalian meminta petunjuk kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Dhal, itu bisa artinya ghafil, lalai. Bisa diartikan hilang, bisa diartikan juga kesesatan. Artinya gini, semua para hambanya Allah ini, mereka tidak mengerti awalnya, bagaimana beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ia hidup di naungan orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Karena sebagaimana kita ketahui, orang terlahir itu gak mengerti apa-apa. Orang lahir gak mengerti apa-apa. Gak tahu apa-apa. Sekalipun dia lahir di tengah keluarga yang hebat-hebat, yang luar biasa. Dia bisa mengerti sedikit banyak bagaimana cara beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, kalau orang yang di sekitarnya mengajari, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Dari situ ia mulai mengerti, mulai paham bagaimana cara beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, kita ketahui, coba bayangkan orang-orang muslim sekarang, orang tuanya yang kurang peduli dalam agama, orang tuanya yang kurang peduli dalam agama, hidup di tengah kaum muslim, tapi terkadang mereka malah menyerahkan umat Islam sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya tidak peduli dengan agama, sehingga orang tuanya gak ngerti, anaknya pun diajarkan atau dididik buta dengan agama. Dan itu ada di zaman kita sekarang ini. Orang tua kurang peduli dalam agama. Terkadang orang tuanya luar biasa berpegang teguh dengan agama. Sholat lima waktu, berjamaah, Al-Quran, puasa Senin Kamis. Tapi itu semuanya tidak ditularkan kepada anak-anaknya. Anaknya gak diseret, anaknya gak dibawa, sehingga anaknya ya seperti itu. Ngaji gak ngaji, sholat gak sholat, orang tuanya kurang peduli. Nah, karena itu Allah mengatakan kullukum dhal. Awalnya kalian semua ini dhal, gak ngerti apa-apa, gak paham apa-apa. Ilaman hadaitu, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga ia belajar, sehingga ia mencari. Sekalipun lingkungannya bukan lingkungan muslim, bukan lingkungan orang-orang beriman, bukan lingkungan orang-orang baik, tapi ketika Allah memberikan petunjuk kepada dia, sehingga ada keinginan bagi dia untuk keluar mencari tahu. Bisa kita bayangkan yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Nah, seperti di Indonesia. Di Indonesia satu langkah kita temukan ustaz, kita ketemukan ulama, kita temukan kiai. Tapi di Amerika, di Eropa, susah. Tapi mereka karena memiliki keinginan, hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka mencari tahu. Bahkan bukan hanya di sekitarnya, bukan hanya di daerahnya, mereka rela berkorban keluar untuk mencari tahu. Ini orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini, akhirnya dia bisa mengimani, bisa mempercayai semua yang dibawa oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari wahyunya, baik itu Al-Quran ataupun yang lain sebagainya. Dia mempercayai. Ini orang yang mendapatkan petunjuk. Lah, orang yang mendapatkan petunjuk ataupun yang belum mendapatkan petunjuk diperintahkan apa? Fastahduni, mintalah petunjuk kepada, mintalah hidayah kepada. Bukan berarti yang sudah mendapatkan petunjuk tidak minta, yang belum disuruh minta. Enggak, ini bukan pembagian raskin, bukan pembagian sembako, yang sudah ya wis. Ini hidayah, hidayah itu dibutuhkan. dibutuhkan untuk lebih mantap, lebih kuat bagi yang sudah memiliki, yang belum untuk memilikinya. Karena itu kita selalu minta petunjuk kepada Allah setiap sholat kita. Ini kalau misalnya sholat fardunya toh aja berarti 17 kali dalam sehari kita minta petunjuk kepada Allah. Kalau kita hanya sholat fardu toh, itu berarti tidak kurang 17 kali dalam sehari kita minta petunjuk. Ihdinash shiratal mustaqim. Berilah petunjuk kami. Ya Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang penuh dengan ridha, jalan yang penuh dengan rahmat. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah? Siapa orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah? Mereka orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah. Siapa orang yang taat? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Para nabi, para rasul, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon. Sekalipun kita sudah sholat, tapi tetap kita minta kepada Allah. Bukan berarti orang yang belum sholat aja itu yang minta, enggak, yang sudah sholat enggak perlu, enggak. Yang sholat pun tetap minta, lebih-lebih yang belum. Lebih-lebih yang belum. Karena itu Allah mengatakan, fastahduni, mintalah petunjuk kalian kepada aku. Mintalah petunjuk. Keyakinan yang kalian miliki, anugerah yang kalian dapatkan, supaya tetap dan lebih mantap dan kuat. Yang belum, supaya agar dapat cepat mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupannya menjadi lebih manfaat, lebih istimewa dan lebih utama daripada sebelumnya. Nah, kalau kita sudah minta kepada Allah, apa Allah mengatakan? Ahdikum. Kata ya Allah, ahdikum, akan aku berikan petunjuk pada kalian. Minta dulu. Minta baru dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta petunjuk ini, hikmahnya apa? Hikmahnya itu menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Sekalipun kita sudah beribadah, tetap kita butuh kepada Allah. Karena itu tetap kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak mungkin hidayah petunjuk itu tetap kecuali kita selalu memohon kepada Allah untuk ditetapkan. Karena itu sekalipun orang sudah mati, kita ingatkan. Dengan perkataan apa? Untuk tetap kokoh, sabit ibil gaulis, sabit fil hayati dunia wal akhirah. Tetapkan kami, tetapkan aku dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, yang mantap, yaitu keimanan kita kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Di mana? Fil hayati dunia wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan di akhirat. Lalu dilanjutkan oleh Allah, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum. Wahai para hambaku, semua daripada kalian itu lapar. Illa man an'amtu, illa man an'amtu, kecuali orang yang aku beri makan kepada dia. Fastad'imuni, mintalah makan kepada aku. Ud'imkum, aku akan berikan makan atau aku mudahkan untuk kalian sebab-sebab mendapatkan makanan dan mengenyangkannya. Makanan ataupun minuman, ini hanya kinayah. Jadi intinya gini, manusia itu keseluruhan hambanya Allah ini tidak akan mungkin bisa mendapatkan makanan minuman kecuali dari apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Rizki, makanan dan minuman ini sudah ditentukan oleh Allah dan semua kuncinya ada pada Allah. Yang kita dapatkan itu berarti Allah memberikan diberikan itu berarti karena Allah memberikannya kepada kita, tentunya lewat perantara, ya, lewat usaha yang kita lakukan baru kita mendapatkannya, seperti buah yang ada di pohon. Buah yang ada di pohon ini kita nggak akan mungkin bisa mendapatkannya kecuali dengan apa? Mengambilnya itu entah disinggek, entah kita naik atau kita lempar, ya, kita tapel dan yang lain sebagainya. Tanpa itu nggak bisa. Harus ada usaha. Usahanya itu perbuatan. Usahanya itu adalah perbuatan. Harus ada gerak. Kita bergerak, napelkah, melemparkah, atau nyinggekkah, ada gerakan. Gak cukup dengan omongan. Itu nanti kalau di surga. Kalau di dunia gak bisa, lugur, gak lugur. Kecuali orang uang orang lugur. Lugur no, baru. Itu berarti itu lugur, dipendok. Dilempar itu namanya, bukan lugur dewi. Kalau kita ngomong lugur itu berarti lugur dewi. Lek lugur dewi gak iso, gak bisa. Harus ada usaha, harus ada upaya untuk mendapatkannya. Sama dengan rezeki, harus ada usaha, ada bergerak. Entah itu bergerak dengan keras atau bergerak dengan lambat, tergantung masing-masing orangnya dan tergantung apa yang ditentukan oleh Allah untuknya. Nah, ada yang ditentukan oleh Allah besar berarti butuh gerakan yang hanya butuh gerakan yang besar. Tapi kalau itu hal yang kecil, mungkin butuh dengan gerakan yang kecil sudah kita mendapatkannya. Nah, tapi selain kita harus ada usaha, karena itu semuanya dikendalinya Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan doa. Karena itu Allah mengatakan fastabiqu, mintalah kepada-Nya. Jadi ada usaha, di lain hal kita ada memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah minta ini bukan untuk datang dengan sendirinya, tapi minta ini supaya dimudahkan. Supaya dimudahkan kita mendapatkannya. Misalnya itu mestinya sulit, karena kita mohon akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu mestinya jauh, karena kita memohon didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlunya kita memohon. Sekalipun kita sudah mendapatkannya atau sekalipun kita sudah berusaha, tapi jangan lupa tetap berdoa. Sekalipun kita sudah berusaha ini, wis mari cukup usaha ini, enggak perlu doa, enggak perlu doa. Doa ini untuk apa? Untuk lebih memudahkan. Karena itu fasal imuni, mintalah kepada Atimkum, aku akan berikan. Atimkum, aku akan berikan pada kalian. Artinya apa? Aku akan mudahkan untuk kalian, ya, sebab-sebab untuk mendapatkannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu nggak pernah minta kepada Allah sesuatu yang kecil, apalagi itu hanya urusan duniawi. Gak pernah minta Rasulullah kepada Allah lapar, minta kepada Allah gak pernah, gak pernah. Padahal Allah memerintahkan Nabi Muhammad, mintalah sekalipun itu tali jepitan sandal jepit yang putus. Bahkan dalam perkataan yang lain itu bukan tali sandal jepit yang putus, garam. Mintalah sekalipun itu hanya garam. Tapi Rasulullah gak mau. Kita datang ke orang kaya, jauh sento, jauh nato, jauh nato orang suge. Dan percuma ini duitnya akeh jauh sewu. Dan jauh nato enggak tuh jauh nang anak dewi ayo no jelengan sewu. Datang ke orang kaya, minta yang banyak, jutaan, jauh piro, bang juta, piro 10 juta. Lalu sini tengah ni orang suge. Dan jauh sewu sini tengah ni orang suge. Kalau di KI, angin irongnya buis, ya tetap di sini-sini. Di jauh sewu, di irongnya buis tetap di sini-sini. Karena apa? Duitnya banyak kok angin irongnya. Mestinya uang jauh sewu di KI 500. Uang jauh 100 di KI 10 juta. Karena kaya. Dan Allah itu berarti Nabi nggak ingin meminta. Oh, kalau Nabi minta ya Allah pasti kasih. Tapi Allah Nabi nggak mau meminta. Tapi kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Mintalah makanan itu. Karena sebab-sebab dipermudah untuk mendapatkannya. Dipermudah untuk mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya. Makanankah, minumankah yang mengatur segalanya? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa mendapatkan rezeki. Kita bisa mendapatkan rezeki sekalipun tanpa usaha. Dimanapun kita bisa kita mendapatkan tanpa usaha. Tapi Allah tidak mencintai hal itu. Allah mencintai yang orang melakukan dengan usaha. Contoh burung. Nabi menyebutkan seperti burung. Bagaimana burung? Keluar dari sangkarnya atau keluar dari apa? Sarangnya. Pekerjaan baru betul. Enggak duwe pekerjaan, tengah-tengah ono omah. Ya apa iki ya? Nang ndi iki ya? Daftar nang ndi? Atau apa? Ngelamar kemana? Nunggu ada pekerjaan baru keluar. Enggak, Nabi itu mengajarkan kita untuk keluar. Metu. Keluar. Cari. Enggak harus pekerjaan yang harus kita lakukan setiap harinya. Enggak. Tapi keluarlah, cari. Nah, ini mengajarkan kalau kita mau menelaah hadis ini. Dalam arti hadis ini, gak harus orang itu bekerja yang tetap. Yes. Harus. Jadi intinya kita setiap hari keluar. Berusaha untuk mencari. Dapat, ya wis alhamdulillah. Gak dapat, ya alhamdulillah. Burung itu, misalkan oleh Rasulullah burung. Keluar dari sarangnya pagi. Nanti balik. Balik sudah kenyang, itu burung. Kita juga seperti itu, keluar dari rumah nyari sana, nyari sini, pekerjaan apa, pekerjaan ini kita cari, dapat, alhamdulillah. Ada dengan usaha, ada tanpa usaha, tapi yang dengan usaha itu yang lebih berkah, yang dengan usaha itu lebih berkah, karena itu dikatakan oleh para pepatah Arab, al-haraka barokah. Ada gerakan, itu ada berkah. Kalau tidak gerak, tengah-tengah itu orang oma, orang singei. Tengah-tengah orang oma, orang singei. Benar kita bisa makan, tapi tidak berkah. Yang berkah itu kita keluar, kita berusaha, kita bekerja, itu yang berkah. Lah Allah sudah menentukan, apapun yang akan diberikan kepada makhluknya, sekalipun kita berada di ujung, sekalipun kita berada di ujung dunia, seperti diceritakan ya, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa pernah diperintahkan oleh Allah untuk memukul batu besar. Perintahkan oleh Allah untuk memukul batu besar. Pukul batu besar. Pukul sama Nabi Musa. Pecah. Pecah. Batu besar tadi itu. Lah di dalam batu besar ada batu yang lebih kecil. Disuruh mukul lagi batu yang lebih kecil tadi itu dipukul. Pecah lagi. Di dalamnya ada batu lagi. Suruh mukul lagi. Pecah batu. Batu yang ketiga pecah, keluar cacing. Keluar ulat. Subhanallah, di mulutnya ini sedang makan. Di mulutnya ini masih makan. Bayangkan coba, logika aja. Itu tekon di itu panganan. Ini di dalam batu. Di dalam batu, di dalam batu. Double tick. diperintahkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, memerintahkan kita untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antaranya yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca setiap harinya, setiap pagi dan sore, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Ya, lam yas'alillah syai'an illa a'tahu. Katanya Rasulullah, barang siapa yang membaca di waktu pagi dan sore, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini, ini tidak meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan kasih. Nah, ini kalau kita baca wirdul latif. Kalau kita baca wirdul latif rutin istiqomah di waktu pagi dan sore. Ya, wirdul latif ini yang dirangkum oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad selain rutin. Kalau rutin itu dibaca habis isya. Nah, kalau di Hadramaut dibaca habis isya, kalau di Indonesia kebiasaannya dibaca habis maghrib pada umumnya. Wirdul latif itu dibaca setelah sholat subuh dan menjelang maghrib. Wirdul latif dibaca setelah sholat subuh dan menjelang maghrib. Kalau menjelang maghrib ada beberapa kata itu yang perlu dirubah dari kata-kata asbaha menjadi amsa. Asbah itu menjadi amsa itu. Jadi asbaha menjadi amsa. Amsai asbah itu menjadi amsa itu. Dibaca di waktu pagi dan sore, pagi setelah subuh, sorenya menjelang maghrib. Nah, ini ada doa ini ada Allahumma anta rabbi, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tutimuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Nah, setelah itu ada beberapa wirid dan beberapa doa yang tercantum di dalamnya setelah kalimat ini. Katanya Rasulullah, siapa yang membaca di waktu pagi dan sore tidak meminta kepada Allah sesuatu kecuali